saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bahwa di antara buah ilmu adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sebagaimana kita faham semua adalah surah Fatir ayat ke-28, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang merasa takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya yang merasa takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Menarik hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi khasyah. Yang Allah pilih itu adalah redaksi khasyah, bukan al-khawf. Dimana di dalam kaedah Quran atau dalam kaedah tafsir, tidak ada kebetulan di dalam pemilihan lafaz di dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala lebih memilih kata ini dibandingkan kata yang lain, maka menunjukkan urgensi dari kata tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama? Kenapa Allah tidak mengatakan innama yakhafullaha min ibadihi al-ulama? Kenapa kata khasyah itu jauh lebih diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada kata khawf? Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa perbedaan mendasar antara kata khasyah dengan al-khawf, bahwa al-khawf itu rasa takut yang sifatnya membabi buta, rasa takut yang bisa jadi tidak ada dasarnya. Tetapi kata khasyah itu tidak mungkin datang atau hadir di dalam hati seorang hamba kecuali didasari karena pengagungannya dan karena pengenalannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-khasyah secara maknawi bisa kita terjemahkan adalah rasa takut yang dibarengi dengan ilmu dan pengagungan kepada sesuatu yang ditakuti. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memilih kata khasyah daripada kata al-khawf. Karena itu yang lebih tepat jika disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya yang memiliki rasa takut dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Yeah. Selain ulama, mereka tidak punya rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Dan antum tahu hadirin muliakan Allah, bahwa rasa takut inilah yang menghalangi kita dari perbuatan maksiat, dari mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh al-imam Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, salah seorang murid senior dari ulama besar di zaman sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-khasyah hiya allati tahulu bainaka wa baina ma'siyatillahi azza wa jalla. Rasa takutmu itulah kepada Allah yang menghalangi antara dirimu dengan perbuatan maksiat. Dan ini diantara urgensi dari rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada pertanyaan, akhi, apa yang membuat antum tidak mau berzina? Ya akhi, apa yang membuat antum tidak mau segelas saja meneguk khamr? Apa jawabannya kira-kira? Hah? Rasa takut. Takut kepada siapa? Satpol PP? Atau kepada polisi? Takut digerebek? Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang menghalangi antara seorang hamba dengan perbuatan maksiat. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah memberikan sebuah kaedah yang sangat mahal, dan ini bisa kita rasakan, bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan, kullama zadat khasyatullahi azza wa jal, semakin bertambah semakin bertambah ilmu dan semakin sempurnanya pengenalan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kanat khasyatun lahu atam au a'zam, maka seperti itulah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar. Jadi hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang penuntut ilmu ketika dia sudah merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin sempurna ilmunya, maka semakin dia akan mencegah dirinya sendiri dari perbuatan maksiat. Semakin dia bertambah ilmunya, harusnya semakin dia berhati-hati dalam membuat statement, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Semakin bertambah ilmunya tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala, tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya itu membuat dirinya semakin berhati-hati. Semakin berhati-hati untuk komentar di dunia maya, semakin hati-hati dalam membuat status, semakin hati-hati di dalam berucap, semakin berhati-hati di dalam bermuamalah dengan pasangan, semakin berhati-hati di dalam melakukan transaksi. Karena itulah kaedahnya hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa rasa takut itu berbanding lurus dengan ilmu yang selama ini kita cari. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kenapa para ulama setiap kali mereka menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 17 yang berbunyi, innamat taubatu alallahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya taubat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya berlaku bagi orang-orang yang beramal su, beramal keburukan, bijahalah, dengan didasari kebodohan, dan mereka orang-orang yang segera dalam bertobat. Para ulama mengatakan, kullu man asallah fahuwa jahil, setiap yang bermaksiat kepada Allah maka dia dianggap sebagai orang yang jahil. Hadirin yang muliakan Allah, ayat ini tidak menerangkan bahwa orang itu kalau tidak tahu hukum khamr, kemudian dia jatuh kepada perkara meminum khamr, lalu dia tidak berdosa. Bukan itu. Karena di antara syarat orang itu terkena dosa, tatkala dia berbuat maksiat, dia harus dibarengi dengan apa? Ilmu. Kalau dia tidak faham bahwa khamr itu haram, kalau riba itu haram, kalau zina itu haram, maka dia tidak terkena dosa hadirin muliakan Allah. Nah, tapi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan jahalah di dalam ayat tersebut? Sesungguhnya taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat keburukan dengan didasari jahalah, kebodohan. Nah, para ulama mengatakan kebodohan di sini bukan ketidaktahuan hukum, bukan. Tapi kebodohan di sini maksudnya adalah kebodohannya terhadap Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Karena orang yang mengenal Allah, dia tidak akan mau berbuat maksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira bagaimana orang itu kalau dia faham tentang firman Allah ta'ala, ya, bahwa kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, bahwa orang-orang di neraka nanti kata Allah dia akan dibakar hangus kulitnya oleh Allah azza wajal, lalu kemudian digantikan dengan kulit yang baru agar mereka semakin merasakan azab. Kira-kira orang yang merenungi firman Allah taala ini masih nekat atau enggak berbuat maksiat? Kalau dia benar-benar faham tentang ayat ini dan ilmu itu masuk ke dalam hati, bukan ke dalam kepala, kira-kira apakah orang seperti ini masih berani nekat melanggar larangan-larangan Allah? Jawabannya tentu tidak, hadirin. Itulah hakikat ilmu, hadirin. Itulah hakikat ilmu. Ketika rasa takut itu sudah masuk ke dalam hati kita, dan membuahkan jauhnya kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihatku untukmu.